Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ قَوْمُ الْمُسْلِمِينَ para pendengar sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah kita diberi oleh Allah kenikmatan Islam, juga kita diberi kenikmatan, kesempatan. Ya. Diberi oleh Allah ta'ala kesehatan, sehingga dengan nikmat ini pula kita bisa melanjutkan nasihat-nasihat penting bagi mereka para wanita yang insyaAllah pembahasan kali ini adalah masuk kepada nasihat, yakni nasihat untuk memperhatikan memilih suami atau memilih istri yang saleh atau salihah. Ya. Jadi nasihat ini adalah nasihat untuk memperhatikan, mencermati di saat memilih calon pasangan hidup, ya, atau memilih suami atau istri, agar selalu diperhatikan, dipilih dari kalangan wanita yang salihah atau dari kaum pria yang salih, ya, calon suami yang salih, calon istri yang salihah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah kita bahas kemarin beberapa keutamaan, ya, keutamaan yang ada pada wanita-wanita yang salihah. Maka setiap orang yang ingin mencari pasangan hidupnya, maka hendaklah selalu memperhatikan agar dia memilih orang yang salih dan salihah. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengkhabarkan di dalam hadis dari Bukhari, ya, hadis Bukhari di dalam sahihnya, juga Imam Muslim di dalam sahihnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala tungkahul mar'ah li arba', ya, tungkahul mar'atu li arba'i, wanita dinikahi karena empat perkara. Ya. Lima liha wali hasabiha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha fazfar bidadiddin daribat yadak, mutafakun alaih. Datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, wanita itu dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Fasfar bidadiddin, maka pilihlah wanita yang memiliki agama. Ya, taribat yadak, ya, maka akan beruntung. Tidak akan rugi, akan beruntung dengan pilihanmu. Ya, hadis muttafaqun alaih. Syekh Utsaimin rahimahullah menerangkan bahwasanya kalimat tungkahu, tungkahu di sini maknanya adalah khobar, bukan perintah. Ya, khobar bukan perintah. Maknanya apa? Dinikahi wanita itu, ya, karena memiliki beberapa tujuan. Manusia menikahi itu karena beberapa sebab. Ada yang tujuannya nikah itu karena melihat hartanya. Ada yang melihat dari sisi nasabnya, cantiknya. Dan ada yang memilih karena agamanya. Ya. Seperti karena hartanya. Kadang ada seorang suami atau calon suami melihat wanita. Melihat dari sisi apanya? Hartanya. Ya. Walaupun tua, tapi kalau milioret, apa milioret, milioder, milioder, milioder ya. Kaya raya, kaya raya. Ya, dia milih karena sebab hartanya, ya, ya. Atau kadang seorang wanita, ya, juga kadang mau menerima lamaran seorang pria bukan karena melihat tampannya. Tapi yang dilihat apanya? Hartanya juga. Ya, tua asal kaya katanya. Ada yang seperti itu. Ya. Namun Nabi SAW mengkhabarkan ada yang seperti itu. Ya. Maka ketahuilah kalau orang menikah hanya semata-mata karena hartanya, maka sesungguhnya kalau dia tidak punya agama, maka tidak akan menjadi sempurna, tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. Ya. Atau yang kedua di dalam hadis ini, orang menikah kadang karena hasabiha, wali hasabiha, karena nasabnya, kabilahnya, sukunya, kemuliaan kaumnya atau kabilahnya. Ya. Kadang sebagian orang tidak menikah kecuali dari keluarga tertentu, ya. Ya, harus dari suku tertentu atau kabilah tertentu, ya, golongan tertentu, ya, ada ya ningrat gitu, mungkin ningrat pilihannya, ya. Ada yang seperti itu, ya. Dan yang ketiga karena cantiknya, ya, sehingga wanita kadang dipilih oleh kaum lelaki karena sebab dilihat cantiknya, ya. Walaupun tidak punya harta atau tidak punya apa nasab, yang penting apanya cantiknya. Ada juga yang demikian. Ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan poin yang keempat. Ya, apa itu? Lijiniha, karena apa? Agamanya. Apa yang dimaksud karena agamanya? Yakni kata Syekh Al Utsaimin rahimahullah, menikahi wanita karena sebab agamanya, yakni wanita yang memiliki ilmu, ya, memiliki ilmu agama dan memiliki amal saleh. Sebab kalau wanita itu memiliki ilmu, memiliki ketaatan kepada Allah Ta'ala, ini akan menolong, menolong atas dirinya, menolong bagi sang istri untuk bisa menegakkan agamanya dengan baik. Akan menyempurnakan kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan di hadapan suaminya, di hadapan Rabb-nya. Ya. Sehingga sebagian wanita, ya, karena memiliki agama, seorang suami atau calon suami itu karena melihat dia memiliki agama, walaupun mungkin hartanya atau mungkin tidak ada padanya kecantikan yang luar biasa, namun karena dia memiliki agama, ini akan menjadikan tegak agamanya dan akan menjadi tegak pula ketaatannya dia terhadap suaminya. Sehingga barakallahu fikum, dia akan menjaga dirinya, menjaga harta suaminya, menjaga anaknya. Makanya wanita yang demikian diperintahkan oleh Nabi SAW, fasfar bidatiddin, jadikanlah wanita yang memiliki agama itu sebagai sebuah keberuntungan, seperti harta yang menguntungkan. Fadfar bidatiddin taribat yadak, ya, yakni wanita yang memiliki agama, ya. Nah, maka kalau seorang mau mengikuti nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak salah memilih, bahkan dia akan mendapatkan banyak keberuntungan yang akan diperoleh dari wanita yang solihah. Inilah 4 jenis manusia di dalam memilih pasangannya. Yang pertama tadi, ada golongan orang yang hanya memilih apanya? Hartanya. Ada golongan orang yang hanya memilih nasabnya. Ada golongan orang yang hanya memilih rupanya, cantiknya, tampannya. Dan yang keempat, orang yang memilih karena sebab apa? Agamanya. Maka yang diperintahkan, dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah karena sebab apanya? Agama. Ya, syukur-syukur terkumpul semuanya. Ya kaya, ya nasabnya bagus, ya juga cantik. Nah, ini mungkin keberuntungan yang sangat besar. Taribat yadak, fadfar bidadidin. Keberuntungan yang besar tadi ya. Iya, keberuntungan yang besar. Ya. Masya Allah. Itulah. Makanya Nabi memilih untuk mengutamakan yang memiliki agama. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walaupun dari sisi lain, orang boleh memilih. Pilih cantiknya atau keturunannya. Ya. Namun yang harus sangat diperhatikan adalah dari sebab apanya tadi? Agamanya. Ya. Ini bagi seorang suami ketika hendak memilih seorang istri. Perhatikan sisi agamanya. Ya. Memiliki din. Ya. Karena Nabi mengatakan, taribat yadak. Kalau memang dia orang yang memiliki nasab yang baik, keturunan orang baik, memiliki ilmu, memiliki nasab dan memiliki harta, maka ini yang diinginkan tentunya. Kemudian, memilih wanita karena sebab agamanya, ini akan menjadikan wanita itu memiliki akhlak yang mulia dengan ketakwaannya. Sehingga kalau dia punya harta, hartanya itu akan dijaga. Hartanya akan bermanfaat bagi dirinya dan keluarganya. Demikian pula, kalau seandainya dia wanita yang punya nasab yang mulia, maka ketika dia punya agama, dia tidak akan menjadi manusia yang merendahkan suaminya. Ya. Tapi kalau wanita itu hanya yang dicari adalah karena nasabnya, kalau kebetulan suaminya nasabnya di bawahnya, dia akan membanggakan dirinya. Ya. Kenapa? Karena tidak memiliki ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian pula kalau sekedar wanita dicari cantiknya, maka dia akan menjadi wanita yang membanggakan dengan kecantikannya. Kalau tidak memiliki ketakwaan, ya. Mungkin kecantikannya akan menjadi fitnah, bumerang bagi keluarga tersebut. Kalau tidak dihiasi dengan ketakwaan, tidak dihiasi dengan agama. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga yang sangat ditekankan di sini oleh Nabi SAW, yang pertama kali harus diperhatikan adalah dari sisi agama. Barakallahu fikum. Lalu apa yang dimaksud datu din? Ya. Jadi disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, datu din yakni wanita yang memiliki ilmu. Di dalam kitab Nasihat Linisan ini disebutkan datu din yakni wanita yang memiliki ketakwaan. Yang dimaksud memiliki ketakwaan, mau menjaga apa yang telah Allah wajibkan atasnya dan menjauhi apa yang Allah larang padanya. Ya, menjaga apa yang menjadi kewajiban kepada Allah Ta'ala. Kewajibannya kepada Allah Ta'ala, salat lima waktunya, saum Ramadannya, ya. Dan ketaatan kepada Allah Ta'ala dalam mentauhidkan kepadanya, dalam mengikuti sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menjauhi larangan-larangannya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa 34, فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ فَالصَّالِحَاتُ, maka wanita-wanita yang salihat, yang salihah, yang beragama. Siapa itu? Qanitat adalah wanita-wanita yang qanitat, patuh, tunduk, taat kepada Allah Ta'ala. Ya. Hafizat lil ghaib. Dan mereka juga apa? Menjaga. Menjaga harta-harta suami di saat suaminya tidak ada. Ya. Dia menjaga dirinya di saat suaminya tidak ada. Sehingga dia menjaga dirinya, menjaga harta suaminya, dan tidaklah dia keluar dari rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Itulah wanita yang memiliki agama. Ya. Dan wanita yang mengetahui hak-hak yang harus ditunaikan. Apa yang harus dilakukan kepada Allah Ta'ala, kepada suaminya, kepada anaknya. Ya. Sehingga dia, barakallahu fikum, tidak melampaui batas-batas yang merupakan batas-batas yang Allah telah tentukan baginya. Ya. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Perlu diketahui bahwasanya wanita yang memiliki agama, maka ini akan menyempurnakan. Ya. Akan menyempurnakan bagi keadaan seorang wanita yang wanita itu memiliki kekurangan, yakni memiliki kekurangan agama dan memiliki kekurangan akal, ya. Sehingga barakallahu fikum, wanita yang salihah, ya, yang seorang suami ketika hendak mencari pasangannya hendaklah dipertimbangkan. Yang pertama kali adalah kesolihan. Ya. Baru kemudian melihat yang lainnya. Ya. Jangan cuma melihat apanya? Kecantikannya. Nah, hartanya cantik mungkin. Atau yang penting apa? Berharta. Ya. Jangan. Nanti apa yang kita miliki dari harta, dari anak, dari amanah-amanah yang ada, tidak bisa terjaga. Karena wanita yang tidak solehah, dia tidak bisa menjaga dirinya. Apalagi menjaga orang lain. Tidak bisa memperbaiki dirinya, apalagi memperbaiki anaknya, menjaga harta suaminya. Maka hendaklah selalu yang diperhatikan di samping nasabnya, di samping hartanya, di samping juga memiliki wadud, wal-walud. Ya. Memiliki apa? Rasa cinta yang tinggi kepada suami. Ya. Tazawwadu al-waduda al-walud. Nikahi oleh kalian. Wanita-wanita yang memiliki kecintaan kepada apa? Suaminya. Dia mau mencintai siapa? Suami. Rasa cintanya banyak. Al-walud. Dan juga punya apa? Keturunan. Jangan nyari yang gak punya anak. Ya. Walud. Walud itu banyak anaknya, ya. Subur Ustaz, ya. Subur bahasa kita ini. Cari yang subur. Karena harapan menikah itu punya anak. Di samping juga mencari yang tidak punya uyub. Apa itu uyub? Aib Ustaz, ya. Aib. Mungkin ada wanita yang junun. Apa itu junun? akalnya tidak sempurna, kurang waras gitu. Usaha menikah dari wanita yang akalnya tidak sempurna, atau uyub, aib-aib yang lain yang menjadikan orang itu tidak menjadikan tertarik dengan wanita tersebut, seperti junun tadi, hilangnya akal. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perhatikanlah bagaimana Allah mengisahkan tentang saudaranya ya ukhta Harun, kisahnya Maryam ya. Ma abuki imra'an sau' wa ma kanat umuki baghiya. Yani ketika Maryam alaihissalam, ya, Maryam ditemui oleh kaumnya karena dia tidak punya suami tapi ada di pangkuannya seorang anak laki-laki ya. Maka dipanggil, hei saudaranya Harun, tidaklah bapakmu itu orang yang jelek. Bapakmu itu bukan seorang pelacur ya. Wa makanat umuki baghiya. Dan ibumu juga bukan wanita yang sebagai pelacur. Artinya apa? Bapak ibunya sebagai orang yang apa? Yang baik-baik. Baik-baik. Nah, artinya apa? Di sini kaumnya Maryam alaihissalam melihat kemuliaan nasab yang ada pada diri Maryam sebagai orang yang keluarganya adalah keluarga terhormat. Artinya apa? Barakallahu fikum, sekali lagi wanita yang memiliki agama ini akan benar-benar membawa kebahagiaan bagi seorang suami ya. Kemudian yang maka insyaallah dengan memilih calon istri yang salihah tadi akan menuntun ya kepada kebahagiaan insyaallah ta'ala. Kemudian demikian pula bagi seorang wanita ketika hendak memilih calon suami. Kalau tadi seorang suami memilih calon istri, demikian pula seorang wanita ketika hendak memilih calonnya, hendaklah dipilih laki-laki yang solih. Sebab berapa banyak wanita yang solihah tapi karena tidak memilih apa, laki-laki yang soleh, maka dia menikah dengan laki-laki yang jelek akhlaknya, jelek agamanya. Akhirnya apa? Akhirnya rusaklah. Ya. Rusaklah agamanya, rusaklah akhlaknya, rusak akidahnya. Sebab terpengaruh oleh suaminya. Ya. Sebagaimana juga kadang seorang suami terpengaruh oleh pemikirannya siapa? Istrinya. Ya. Kadang seorang suami juga terpengaruh oleh pemikiran istrinya. Sebagaimana kisah Imran ibni Hibban. Imran ibni Hibban itu seorang ahlu sunnah. Bahkan termasuk kata ulama orang yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Namun kemudian dia menikah dengan anak pamannya, anak perempuan pamannya. Ya, karena kebetulan anak pamannya ini seorang wanita yang punya pemahaman khawarij. Khawarij itu sebuah fikrah, pemikiran yang sudah muncul di zaman dahulu, ya, di zamannya Ali bin Abi Thalib itu sudah keluar aliran khawarij. Di zamannya Ali bin Abi Thalib yang diperangi itu Ali bin Abi Thalib, ya, penguasa kaum muslimin. Nah, wanita ini itu mengikuti pemahaman fikrah khawarij. Akhirnya Imran ibn Hibban itu menikahi sang wanita ini, ingin menyelamatkan pemikirannya. Ya, maksud hati ingin menolong ya. Apa daya Ustaznya? Apa daya, karena sesungguhnya racun itu, apalagi racun yang gak kelihatan secara langsung ya. Karena pemikiran khawarij ini sebuah racun yang ada di dalam otak manusia ya. Sehingga fikrah atau pemikiran khawarij ini barakallahu fikum yang ada pada wanita ini ternyata barakallahu fikum menjadikan sebab Imran ibni Hibban justru terbawa, ya, bukan dia mengajak istrinya, malah suaminya yang disetir oleh istrinya. Senjata makan tuan ini. Nah, senjata makan tuan, ya. Maksud hati ingin menyelamatkan orang lain, tapi apa daya. Yang namanya syubhat, yang namanya fitnah, yang namanya penyimpangan itu barakallahu fikum menyambar-nyambar. Al-fitnah qaffah wal qalbu dhaif, kata ulama. Fitnah itu, ujian itu menyambar-nyambar seperti petir, ya. Sedangkan hati itu lemah, ya. Jadi ulama sekelas Imran ibni Hibban, ulama ahlu sunnah, banyak meriwayatkan hadis. Itu saja barakallahu fikum ketika ingin menyelamatkan wanita khawarij ini, ternyata malah terbawa. Ya. Lalu bagaimana dengan seorang wanita? Ya. Yang kadang yang namanya wanita itu lebih cenderung, lebih mudah terbawa oleh keadaan. Saya berkunjung ke rumah tetangga. Ya. Tetangganya punya sepeda baru. Nah, kebetulan suaminya sepedanya model 70-an. Wah, cerita. Akhirnya apa? Apa yang didengar, apa yang dilihat, masuk ke hati. Pulang, datang ke ngobrol sama suaminya. Suaminya di, apa kan? Dibujuk, Ustaz. Kepingin motor, katanya, Ustaz. Itu masa kita kalah sama tetangga. Masa kita model lama terus, itu udah mulai terbaru. Ya, begitulah. Paling mudah apa? Terpengaruh. Dalam sisi dunia. Ya. Apa yang dilihat, apa yang didengar, itu kadang cepat sekali menyambar wanita. Karena wanita itu lemah. Di samping lemah fisiknya, ya, juga kadang tadi disebut oleh Nabi, lemah akalnya, kurang menimbang depan dan belakang. Suaminya gajinya berapa, pengeluarannya berapa, ya, untuk mendapatkan yang model baru harus berapa dia keluarkan, ini tidak dipikir panjang, akhirnya ribut, cekcok, ya, itulah kadang perasaan yang menggiring seorang wanita dalam sisi dunia. Apalagi kadang dalam sisi agama, ya. Suaminya baru mulai kelihatan saat ini rajin ke masjid, rajin mengkaji agama, ya. Istri berkunjung ke rumah keluarga. Wah, suami kamu sekarang sudah berubah, kayak mau jadi ustaz aja. Mulai yang tadinya sudah semangat ingin memperbaiki keadaan keluarganya, mentaati Allah dan Rasulnya, seharusnya mendorong semangat suaminya, berubah pikiran. Iya ya, saya tidak punya bakat jadi ustazah, apalagi suami saya juga tidak bukan ustaz, ya. Ah, yang biasa sajalah. Kendor jadinya. Jadi kendor. Itulah. Sehingga suami kadang, karena sebab pengaruh seorang istri, ikut kendor, ya. Ikut mengendor semangatnya dalam beragama. Maka oleh karena itulah, kalau kondisi wanita demikian lemah, maka hendaklah wanita juga ketika hendak memilih pasangan hidupnya, dipilih dari laki-laki yang soleh. Laki-laki yang soleh. Sebab Allah Ta'ala berfirman, wala abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Ya. Disebutkan dalam Al-Quran, wala abdun mu'minun, budak yang mukmin. Sekarang ada tidak budak? Sulit didapat. Sulit didapat. Tapi yang namanya perbudakan itu akan muncul di saat peperangan, ya. Iya, Ustaz. Siapa yang kalah perang jadi budak, tawanan. Wala abdun mu'minun, budak yang mukmin itu lebih baik. Khairun, lebih baik. min musyrin, daripada orang yang merdeka tapi musyrik. Walau a'jabakum, walaupun ya, walaupun kata Allah a'jabakum, laki-laki yang musyrik itu menakjubkan kalian. Tampannya enggak kalah sama bintang apa ini? Bintang ketilam, Mas Pak. Tampannya luar biasa. Hartanya jangan tanya. Rajanya apa? Rajanya korun, Mas Pak. Dunia. Tetapi barakallahu fikum, maaf, hatinya itu tidak diisi dengan keimanan. Maka Allah mengingatkan, lebih baik hamba budak yang beriman. Ya, itu lebih baik daripada orang musyrik, tapi sekalipun menakjubkan. Menakjubkan kalau dipandang, dilihat. Ya, dari sisi-sisi yang ada hartanya, ketampanannya, nasabnya. Namun sesungguhnya Allah Ta'ala sudah mengingatkan bahwasanya yang memiliki ketakwaan, agama itu yang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Sehingga seorang wanita saya nasihatkan untuk memilih. Memilih calon pasangannya adalah dari kaum laki-laki yang soleh. Jangan sekedar mengutamakan ketampanannya, mengutamakan sekedar hartanya atau nasabnya. Barakallahu fikum. Kemudian disebutkan di sini beberapa nasihat-nasihat penting tentang masalah teman. Ya. Digambarkan teman yang baik dan teman yang jelek oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kelihatannya waktu sudah jam 9. Iya, saya ada jadwal lagi. Salah sampai di sini dulu ya. Sampai pada apa tadi? Seorang istri memilih pasangan hidupnya dari kaum lelaki yang saleh. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji pada pagi hari ini. Segala kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa subhanakallahi hamdik syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.